serta di sini untuk menang. Karena itulah kita datang. Jangan cepat merasa lelah. Jangan berhenti untuk melangkah. Tak menyerah. Kemenangan ini milik kita. Perjuangan tenaga dan jiwa. Kemenangan adalah pertanda untuk kita terus berusaha. Kemenangan dijatuhkan ambisi. Walau menang memanglah bergengsi, bukan penentu untuk berprestasi. Come on.